Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan wa ala alihi wa sahbihi wa aslihana kula shan. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang penuh barakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Yang kita harapkan mudah-mudahan kenikmatan seperti di malam yang penuh barakah ini selalu Allah berikan di dalam sisa kehidupan kita di atas dunia, sehingga kita dapat meraih rahmatnya Allah, taufik dan hidayahnya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena pertemuan malam ini menjadi pertemuan terakhir sementara, karena yang akan datang sudah memasuki bulan Ramadan, sehingga kita tidak melanjutkan pembahasan dari kitab Risalatul Mu'awanah, melainkan membahas tentang bulan Sya'ban. Karena kita sudah berada di beberapa hari dari bulan Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui, bulan Sya'ban ini salah satu bulan Hijriyah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bulannya. Nabi bersabda, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam syahri bulanku. Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulannya. Kenapa Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulannya? Karena dua sebab. Karena dua hal. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban dengan membelah bulan. Bulan dibelah. Jadi Nabi tidak mengerjakan itu, tidak melakukan itu kecuali karena permintaan orang kafir Quraisy yang ingin membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kafir Quraisy itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas meminta bukti kepada Nabi tentang kenabiannya. Seperti di bulan Rajab. Bulan Rajab, Isra Mi'raj. Lah ketika Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi menempuh perjalanan yang jauh dengan waktu yang sangat singkat. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa normalnya itu 40 hari berangkat, 40 hari pulang. Lah sedangkan Nabi melakukan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu enggak sampai semalaman. Tidak sampai semalaman. Cuma sebagian malam. Kalau malam kita hitung mulai jam 6 sampai jam 4. Lah Nabi itu enggak semalaman. Nabi hanya melakukan sebagian malam. Lah jam 6 sampai jam 4 itu kan 10 jam ya. Kalau sebagian malam taruh 5 jam, perjalanan cuma ditempuh 5 jam. Kalau semalaman aja sudah enggak masuk akal. Semalaman tidak masuk akal karena perjalanan normal berangkat 40 hari, pulang 40 hari. Lah Nabi enggak semalaman, cuma sebagian malam. Lebih-lebih kalau kita baca Maulid Diba. Kalau kita baca Maulid Diba itu bukan sebagian malam. Sebagian malam itu sudah cukup banyak. Tapi di dalam Maulid Diba itu dijelaskan, diterangkan waktu yang sangat-sangat singkat. Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Dikembalikan Rasulullah dari arsh. Nabi kan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit sampai bertemu dengan Allah. Dan dikembalikan oleh Allah ke tempat asal Nabi berangkat, yaitu Masjidil Haram. Itu tempat duduknya Nabi belum dingin, alias si anget. Sing dilungguin si anget. Ini kan sangat singkat. Bukan sangat singkat sudah. Triple sangat singkatnya. Nemen-nemen singkati. Lah ketika Nabi di waktu pagi, berita ini harus diberitakan, harus diberitahukan, harus disampaikan. Tapi Nabi tahu, ini kalau disampaikan, gak mungkin ada yang percaya. Gak mungkin ada yang percaya apa? Karena gak masuk logika, gak masuk akal ini. Gak masuk akal. Tapi mau gak mau harus disampaikan. Ketika disampaikan, orang kafir Quraisy mengatakan Nabi gila, stres, ini itu. Kenapa? Yang diceritakan Nabi ini sesuatu hal yang gak masuk akal. Ini perkataan orang-orang kafir. Dibilang stres, dibilang gila, dan yang lain sebagainya. Tapi mereka sekalipun sudah gak percaya, anehnya mereka ingin bukti sih. Mestinya lah sudah percaya kan gak butuh bukti. Ini enggak, mereka masih tanya buktinya. Buktinya apa kalau kamu dari Masjidil Aqsa? Ya, minta bukti mereka. Mulai disebutkan bahwa akan datang satu kafilah, mereka punya ini, mereka kehilangan ini, mereka ini itu akan sampai hari ini dan sebagainya dan sebagainya. Bukti pertama, ditunggu-tunggu bukti pertama ini, kafilah datang di hari yang sudah ditentukan Nabi dan jamnya. Mereka bisa tahu kenapa? Mereka itu peka dan mereka itu teliti, jadi perhatian. Sana sampai sini itu jam sekian, kemudian nanti akan sampai sini itu jam sekian. Mereka itu teliti, mereka itu perhatian, jadi ngerti. Jadi enggak heran kok wong biyen orang dulu itu niteni udan enggak ngenteni BMKG. Kalau BMKG sih ngitung sih didelok cuaca. Kalau orang dulu enggak perlu cuaca, enggak perlu ini, enggak perlu sekolah. Titen, titen orang dulu. Sampai kadang orang sih ngomong, lek udane ku dina Kamis iki iku pasti kok terus udane ben dina udan. Ini titahnya orang dulu. Lo itu dibuktikan nyata. Lo apakah itu mereka wali, dudu wali karena titen. Lek arek saiki kan gak titen-titen, wis pokoknya nglakoni. Pokoknya dikerjakno, gak titen. Ngenteni belajar baru iso. Lek wong biyen nanti belajar iso. Cuma modal perhatian. Perhatian ngerti. Lah orang zaman Nabi perhatian mereka. Banyak mereka. Oh, ditunggu buktinya. Sampai datang. Di pertama, menunjukkan bahwa Nabi benar. Tidak berbohong. Tidak puas mereka. Buktinya lagi. Tanya. Sampai terakhir yang mereka tanya, berapa jendela dan pintunya Masjidil Aqsa. Nabi ini bukan arsitek. Nabi bukan arsitek. Kita yang masuk sekarang ini yang bukan arsitek tidak mungkin ngitung lawang ataupun jendela plus merhatikan, tidak mungkin. Wis pokoknya melbu sembahyang ya metu. Sekarang kalau ditanya piro lawangi ngitung di siji pitu lawangi. Tapi kalau arsitek mungkin setiap mereka masuk masjid mereka meneliti, mereka memperhatikan model cendelone, lebar cendelanya, pintunya, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Kerjaannya mereka ingin menggambar, nanti kalau ada orang pesen digambar, no, diambilkan model dari masjid ini, masjid itu digabungkan jadi satu. Wajar kalau arsitek, dan Nabi Muhammad bukan arsitek. Ditakui, cendeloi piro, lawangi piro. Akhirnya Allah tunjukkan gambaran Masjidil Aqsa itu di rumah di atas rumahnya sahabat yang tidak bisa melihat kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh sing iso lho, sing keto. Dihitung sama Nabi Muhammad. Dijawab, benar. Bukti kedua benar lagi atau bukti yang terakhir benar juga. Wes. Nah, ini seperti ini. Mereka tidak pernah berhenti minta kepada Nabi kenabian atau kerasulan. Tapi tetap sekalipun mereka sudah mendapatkan bukti demi bukti, mereka enggak beriman. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan di bulan Syaban ini. Di bulan Syaban ini mereka minta bukti. Kalau kamu memang benar nabi, kalau kamu memang benar rasul, coba bulan ini belah jadi dua. Mereka memang minta bukti itu sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang gak masuk akal. Kalau masuk akal, ya mudah. Misalnya ditakoki kali-kalian, bagi-bagian, hitung-hitungan, atau bahasa Arab, ya gampang dijawab. Tapi sesuatu yang gak masuk akal. Lo nyekel bulan ini gak iso. Bulan dicekel gak iso, gimana mau membelanya? Minimal kalau gak bisa megang, bendanya itu harus dekat. Harus dekat dengan kita supaya kita bisa membelanya. Lah bulan. Cedek yonda. Aduh. Untuk sampai ke bulan, itu butuh roket atau semisalnya. Lah zaman dulu sih durung ono. Mereka minta itu. Dan Nabi minta izin kepada Allah. Nah, karena Nabi itu tidak akan melakukan segala sesuatu kecuali izinnya Allah. Nabi tidak akan mengerjakan segala sesuatu kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan, berbicara. Nabi itu tidak berbicara kecuali dari wahyunya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dengan keinginan dirinya, melainkan daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara buktinya Nabi tidak mengerjakan sesuatu kecuali dengan izinnya Allah, hijrah. selama hidup di Mekah, nggak pernah nyaman, nggak pernah tenang. Orang kafir Quraisy itu tidak pernah berhenti mengganggu Nabi, melempari Nabi dengan kotoran, mencaci, menghina, memboikot, dan yang lain sebagainya. Tidak pernah berhenti selama Nabi berada di Mekah 10 tahun. 13 tahun. Selama Nabi berada di Mekah 13 tahun dari kenabian. 13 tahun dari kenabian. Jadi dari usia 40 sampai 53 tidak pernah berhenti mereka mengganggu Nabi. Terus. Tapi Nabi enggak keluar dari Mekah. Enggak keluar Nabi. Kenapa? Belum ada izin. Setelah Allah perintahkan, baru Nabi meninggalkan kota Mekah. Setelah diperintahkan oleh Allah, baru Nabi meninggalkan kota Mekah. Sama dengan membelah bulan. Enggak sewenang-wenang Nabi. Sekalipun Nabi itu adalah kekasihnya Allah. Sekalipun Nabi itu adalah kekasihnya Allah, tapi Nabi tidak sewenang-wenang. Beda dengan kita. Kita misalnya anaknya jenderal, ini sakarepe dhewe. Embong dipek karepe dhewe. Ngeplak anak wong karepe dhewe. Kenapa? Oh, anaknya jenderal. Kan gitu. Jadi punya dekengan itu yang kuat wis. Gaya pola sangarepe dhewe. Tapi lihat Nabi Muhammad, sekalipun titelnya itu adalah kekasihnya Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tidak melakukan segala sesuatu itu dengan sewenang-wenang. Melainkan semuanya itu nunggu izin daripada Allah. Nah, orang kafir Quraisy minta, bulan-bulan izin Nabi kepada Allah, diizini oleh Allah, dilakukan oleh Nabi, dibelah bulan menjadi dua, satu di atas gunung, yang satu di atas gunung yang lainnya, di bulan itu terpisah menjadi dua, sama-sama di atas gunung, yang satu di atas gunung Jabal Abi Qubais, yang satu gunung satunya. Mereka melihat bulan itu terbelah menjadi dua, bukan langsung mengatakan, benar, berarti kamu Nabi atau Rasul. Tidak. Malah mereka mengatakan apa? Hebat temenan sihirmu ini Muhammad. Hebat beneran sihirmu ini Muhammad. Loh, tidak beriman malah mengatakan Nabi Muhammad menyihir. Dan itu diceritakan oleh Allah. Iktarabati sa'atu wa syakal kamar. Wa iya raw ayatan yu'ridu wa yakulu sihrun mustamir. Ketika bulan menjadi dua, mereka melihat yang terjadi. Tapi apa mereka lakukan? Yu'ridu, mereka berpaling, tidak menerima. Malah mereka mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang kuat, sihir yang hebat. Tapi yang anehnya lagi, mereka mengatakan saat itu sihir, tapi mereka ketika datang orang luar kota ditakoni. Sihir itu biasanya yang tertipu orang yang ada di sekitar itu. Yang jauh, yang di luar gak mungkin. Itu namanya sihir. Nah ini orang-orang kafir Quraisy ini anehnya. Mereka mengatakan itu sihir, tapi ketika ada orang luar kota datang setelah beberapa hari kejadian itu, mereka bertanya, di hari ini jam sekian, kalian melihat gak bulan itu menjadi dua? Ditakoi. Mereka mengatakan, iya, malah kita waktu itu takut. Kita kira akan terjadi kiamat atau terjadi sesuatu. Tapi mereka tetap gak beriman. Mereka sudah ditunjukkan bukti oleh Rasulullah sesuai permintaannya mereka, tapi mereka tetap gak beriman. Nah, itu terjadi di bulan Syaban. Itu terjadi bulan Syaban. Karena itu dikatakan bulan Syaban oleh Rasulullah, Syaban itu adalah bulan katanya Rasulullah SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dinamakan Syaban itu dengan bulannya Rasulullah, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan. Mewajibkan pertama kali kepada umatnya Rasulullah atau kepada orang-orang beriman untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran yang sering kita dengar, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sebagian menurut ahli tafsir diturunkan pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban. Yang terkandung di dalamnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban itu satu kali dalam satu hari. Jadi wajib bersolawat dan bersalam kepada Nabi satu kali dalam satu hari. Artinya, kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari sekali, dosa. Tapi bentuk kewajibannya itu macam-macam. Dalam arti macam-macam itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i yang kita anut, yang kita ikuti, itu cukup saat kita bersolawat di dalam sholat. Kapan kita bersolawat dalam sholat? Saat tahiyat. Saat tahiyat. Karena termasuk rukunnya sholat. Termasuk rukunnya sholat di tahiyat terakhir, itu wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahiyat terakhir kita tidak membaca solawat kepada Nabi, enggak sah solat kita. Enggak sah solat kita. Itu dalam hadis Imam Syafi'i, solawat di dalam tahiyat itu sudah cukup mengangkat kewajiban kita membaca solawat dalam setiap harinya. Hadis Imam Syafi'i. Tapi madhab lain. Mengatakan sholawat di dalam sholat tidak mengangkat kewajiban kita sholawat kepada Nabi. Dalam arti, wajib kita bersholawat di luar sholat. Kira-kira ini kalau kita bukan di madzhab Imam Syafi'i, berarti itu dosa. Kenapa? Kita ini sholawat, moco sholawat itu lek sembahyang atau lek tahlilan, istighosahan, maulidan. Kalau tidak ada acara-acara ini, tidak mau sholawat. Ya, tangi dulu, sini pikiri, tarangi si kenteng. Bingung kayak kulaan, iko, iki. Bingung kerja, bingung cangkrungan, bingung omongan-omongan ini, itu dan lain sebagainya. Turu meneng, durung sholawat. Dusoto akhirnya. Bendino kan guru, dusoto. Tapi untungnya kita bermadhab Imam Syafi'i. Jadi waktu sembahyang wis diangkat, itu apa, mengangkat kewajiban kita setiap harinya. Nah, ini bulan Allah mewajibkan, karena itu dinamakan dengan bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah bulan Syaban ini memiliki malam yang istimewa. Bulan Syaban ini memiliki malam yang istimewa, yaitu malam Nisfu Syaban. Malam Nisfu Syaban. Lah apa istimewanya malam Nisfu Syaban? Istimewanya malam Nisfu Syaban yang pertama, Allah menjadikan malam itu di antara malam-malam yang diijabahi doa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada lima malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba. Di antara dari lima malam itu adalah Lailatul Nisfi bi Syaban, malam Nisfu Syaban. Mulai kapan? Malam itu masuknya mulai terbenamnya matahari. Masuknya waktu sholat maghrib. Jadi masuk waktunya sholat maghrib itu sudah dihitung malam. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. dianjurkan untuk berdoa. Karena itu di antara malam-malam yang dihijabai oleh Allah. Dan insya Allah kalau nggak salah, malam Nisfu Syaban yang akan datang ini bertepatan dengan malam Jumat. Dan malam Jumat itu juga termasuk salah satu malam yang tidak ditolak di orangnya seorang hamba. Jadi double keistimewaan. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Nisfu Syaban. Nah kalau kita tidak banyak berdoa, rugi kita. Ini waktu-waktu yang diijabai oleh Allah. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfu min Sya'ban, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia." Ketika datang malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit dunia. Turun ini bukan Allahnya, bukan zatnya Allah, tapi kemurahannya Allah. Kemurahannya Allah turun. Lah turun untuk apa? Memberikan tawaran-tawaran. Memberikan tawaran-tawaran. Tawaran, siapa yang minta ampunan diampuni, siapa yang mau bertobat diterima tobatnya, siapa yang minta panjang umur dipanjangkan usianya, siapa yang minta dilancarkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Ini permintaan-permintaan disodorkan beserta jawabannya sampai terbitnya fajar. Jadi mulai masuknya malam, yaitu terbenamnya matahari, sampai terbitnya fajar, Allah terus menyampaikan tawaran-tawaran serta memberikan kepada orang yang mau. Siapa yang mau ampunan, diampuni. Ya, kalau malam ini susah apa, gak hati macam-macam bisa ngomongi. Cukup aku. Loh apa kok ngomong aku toh? Ya kan Allah nawari. Siapa yang jawab ampunan? Siapa yang mau diterima, mau bertobat? Aku. Siapa yang mau panjang umurnya? Aku. Siapa yang mau dilancarkan rezekinya? Aku. Wes jawab, aku tak cukup bisa. Kenapa? Allah memberikan tawarannya. Sekalipun kita tidak mendengarkan, Allah menawari. Kita tinggal ngomong aku tak wes. Atau kulo cukup. Mungkin uang sih delok bingung. Iki opo doa, kulo. Tinggal jawab. Nggak ngerti itu kelasmu, ini wis kelasku, kan gitu toh. Nggak tahu dia, padahal Allah memberikan tawaran-tawaran yang tinggal kita ngomong aku toh, sudah cukup. Ini ada cerita. Ada seorang perempuan menikah, cerai dengan suaminya pertama cerai, kemudian perempuan ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Ketika nikah lagi dengan laki-laki lain, laki-laki yang kedua ini penasaran dengan suaminya yang pertama, tanya, ngomong kepada istrinya, siapa yang lebih baik, aku atau suamimu yang pertama? Katanya istrinya yang kedua, kamu. Loh kok bisa? Iya, kamu kalau malam bangun, kemudian kamu mohon kepada Allah dengan permohonan yang luar biasa. Loh kalau ke suamimu yang pertama? Suamiku pertama itu cuma ngomong saya toh. Tidak ada permohonannya, cuma ngomong saya. Katanya suaminya yang kedua, berarti suamimu yang pertama lebih hebat daripada aku. Kenapa? Suamimu tahu Allah menawarkan tawarannya, dia ngomong saya. Sedangkan aku masih ngomong, minta ini, minta itu. Suamimu gak perlu ngomong, tinggal ngomong aku, toh cukup. Nah, seperti itulah kita. Kita mau banyak doa, bingung. Apa meneng ya? Bingung. Nah Allah wis nawari. Tinggal ngomong, aku ya Allah, itu aja sudah cukup. Itu malam Nisfu Syaban, di antara malam yang diijabai doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam Nisfu Syaban itu yang seperti yang sudah umum terjadi, ya, yang dimana-mana dilakukan, yaitu membaca doa Nisfu Syaban yang diawali dengan membaca Yasin. Diawali dengan membaca Yasin. Yang pertama dengan niat tulul umur, panjang umur, ya, kemudian membaca doa Nisfu Syaban, kemudian membaca Yasin lagi dengan niat tolak bala, membaca doa Nisfu Syaban, baca Yasin lagi, memohon pertolongan, lancarkan rezeki, merasa cukup hanya dari Allah, kemudian kemudian membaca doa nisfu Syaban. Kan nisfu Syaban yang sudah umum, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alai, ya dzal tauli wal inham, ya dzal jalali wal ikram, ya jaral mustajir wa ya, sampai Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitab syakiyan aw mahruman aw matrudan aw muqaddaran alayya fi rizqi, famhu Allahumma bi fadlika syaqawati wa hirmani wa itradi wa aktara rizqi, seperti yang ada di dalam kitab Majmu Syarif. Itu dianjurkan. Kenapa? Karena malam nisfu Syaban itu sebagian ulama mengatakan malam pergantian nasib. Malam pergantian nasib. Sebagian ulama mengatakan malam nisfu Syaban itu adalah malam pergantian nasib, dari jelek ke baik, dari baik ke lebih baik, atau dari baik ke jelek. Nauzubillah min dzalik. Malam pergantian nasib. Karena itu doanya nisfu Syaban itu di antara kandungannya apa? Allahumma in kunta katabtani fi umil kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muqattaran alayya fi rizqi. Ya Allah, jika engkau catat aku di umil kitab, orang yang celaka, orang yang jauh daripada rahmat, orang yang terusir, atau orang yang sulit dalam rizki, famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa itradi wa aktara rizki. Ya Allah, hapus dengan karuniamu sifat celaka itu, jauh daripada rahmatmu, terusir, atau seretnya rizki. Hapus ya Allah. Apa yang kita minta? Wa asbitni indaka sa'idan marzukan muwafaqan lil khairat. Tetapkan aku padamu atau di sisimu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan kemurahan atau kebaikan-kebaikan. Itu yang kita minta di malam nisfu Syaban. Yang kita harapkan mudah-mudahan. Nah, ini sebelum saya tutup. Di malam nisfu Syaban itu Rasulullah mengatakan umat Islam mendapatkan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umat Islam di malam nisfu Syaban. Tapi ada beberapa orang yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah. Nah, ini yang perlu kita rubah dari sekarang sebelum datangnya nisfu Syaban. Sebelum datangnya nisfu Syaban sudah harus kita rubah dari sekarang. Siapa mereka? Peramal, tukang sihir, dukun dan semisalnya, dan orang-orang yang mempercayainya, mempercayai peramal atau mempercayai dukun, pencandu minuman keras atau obat-obatan, anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua, tukang adu domba. Tukang adu domba. Kemudian musyrik, orang yang syirik, melakukan kemusyrikan. Orang yang bermusuhan, seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Nah, ini harus kita hindari. Jangan sampai malam nisfu Syaban kita tergolong dari salah satu orang-orang ini, sehingga mencegah ampunannya Allah di malam itu. Ya, na'udzubillah min. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Syaban, dan mudah-mudahan yang kita harapkan di tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala menentukan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih beruntung, lebih kuat di dalam menjalankan ketaatan, lebih istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, dan lebih menghindari, lebih menjauhi daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.